Sah ke tak kalau kita solat tanpa melipat jari kaki kena pada perut jari ketika sujud? Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kena lipat sekurang-kurangnya satu jari masa sujud.